Kiani Production, event organizer Tukul Jaya Shooting dari Matisse. Coba saya kepengin panjenengan menghadap ke kamera, kameranya menghadap ke penonton semua. Menghadap ke penonton semua. Karang Anyar, coba tangannya diangkat semuanya ya. Karang Anyar, saya Ramania dari mana saja. Ini tolong dimaksimalkan dokumentasinya ini. Karena tangan Seramania adalah sangat maksimal banget. Semuanya peace, cinta, damai ya Seramania. Yang berikut ini, si Putri Lumpur Lapindo siapa? Panggil sama-sama. Satu, dua, tiga. Masih bersama sangat istimewa. Sobong Seramania Kianisti Karang Anyar. tangannya dulu gak ini? Asik.